Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim merupakan salah satu kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya kaum muslimin, sebagai hamba-hambanya kaum mukminin, yang Allah Azza wa Jal turunkan sebagai pegangan dan pedoman hidup bagi kita semuanya. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai obat, sebagai obat bagi jasmani dan rohani seorang muslim. Ayat-ayatnya terjaga, ayat-ayatnya tidak tercampuri sedikit pun dengan penambahan ataupun pengurangan yang dilakukan oleh orang-orang, yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Karena agama ini adalah agama yang terjaga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, yang menurunkan Al-Qur'an, yang menurunkan as-sunnah melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena tidaklah keluar dari lisan Rasul shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi kecuali itu adalah wahyu. Nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan adz-dzikra, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan itu merupakan suatu sunnatullah, suatu kepastian yang memang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya bahwasanya agama ini adalah agama yang terjaga. Naam, dan ayat Al-Qur'an semuanya telah diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Al-Qur'an diturunkan kepada kita semuanya, liyatadabbaru ayatihi, supaya kalian semuanya mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Nah, dan salah satu ayat yang ingin kita bahas bersama, ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayatnya, yakni ayatul kursi, ayat yang disebut sebagai ayat al-kursi. Nah, yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, mengingat ayat tersebut memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, maka sebelum kita membaca tafsir dari ayat ini oleh Syekh Al-Allamah Al-Usuli Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, naam, kita membaca terlebih dahulu ayat tersebut. Naam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الله yang tidak ada sesembahan yang diibadai dengan hak kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, serta memberdirikan yang lainnya, artinya menciptakan yang lainnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak disentuh sedikit pun oleh rasa ngantuk. Wala naum, dan tidak pula tidur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, sempurna kehidupannya, sempurna pula af'alnya dan perbuatan-perbuatannya. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Afwan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua miliknya Allah Azza wa Jal. Naam. Fis samawat, di langit-langit. Wal ard, dan di bumi. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang ada di alam raya ini kecuali itu adalah ciptaan Allah. Apapun itu bentuknya, apapun jenisnya, semuanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, bahkan termasuk kita, kita semuanya adalah milik Allah. Maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan apa terhadap diri kita. Dan yang jelas, kita semuanya memohon keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah ini. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala illa bi'idznih, kecuali dengan seizinnya, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat, syafaat tidaklah akan diperoleh dari orang-orang saleh. Bahkan imamus salihi, imamul anbiya wal mursalin, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, terbukti dalam sebuah hadis yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Tauhid di bab syafa'ah, ketika di mauqif di padang mahsyar, semua umat manusia dari awal hingga akhir semuanya berkumpul di padang mahsyar, merasakan panas karena matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jaraknya hanya 1 mil. Semuanya merasakan azab dengan menunggu kapan datangnya hisab. Mereka semuanya berharap kapan dipercepat hisab ini datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian beliau mengajukan uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terus kemudian setelah itu kepada Nabi Nuh. Naam, kepada Nabi Ibrahim. Atau kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Isa. Lalu kemudian datang kepada yang terakhir, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul menyatakan, annalaha, annalaha, annalaha. Akulah dia, akulah dia. Yakni beliaulah yang akan memberikan syafaat tersebut. Kemudian beliau mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungan arsy-Nya. Beliau tidak langsung meminta syafaat, atau bahkan didatangi umat manusia di padang mahsyar tadi, tidak langsung memberikan syafaat kepada umat manusia, tidak langsung. Namun Rasul alaihi salatu wassalam mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungan arsy, serta bersujud memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah beliau haturkan pujian tersebut selama di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pujian-pujian tersebut di hari kiamat kelak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Terus bersujud beliau, terus bersujud sampai akhirnya ada suara yang menyatakan irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa', angkat kepalamu wahai Muhammad, wa qul yusma', katakan niscaya ucapanmu akan didengar, wa sal tu'ta, mintalah engkau pasti akan dikabulkan, wa syfa' tushaffa', dan mintalah syafaat, engkau pasti akan diizinkan untuk minta syafaat. Rasul, makhluk yang paling mulia. Naam. Makhluk yang paling mulia tidak langsung berikan syafaat. Tidak langsung seperti demikian. Mendatangi Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Baru kemudian bisa memberikan syafaat setelah Allah izinkan. Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam, makhluk yang paling mulia, makhluk tertinggi, nah, makhluk yang paling saleh, bahkan imamul anbiya, imamnya para nabi dan rasul, manusia terbaik, tidak bisa memberikan syafaat, apalagi manusia-manusia yang di bawah beliau levelnya, tingkat keitakwaannya, tingkat keilmuannya. Naam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah mereka perbuat di masa lampau dan apa pula yang telah mereka yang belum pernah mereka perbuat, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, memiliki ilmu pengetahuan terhadap segala sesuatu. Pengetahuan dia terhadap segala sesuatu. Naam. Yuhituna bi syai'in, tidaklah bisa melingkupi segala sesuatu dengan ilmu. Naam, kecuali itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu, kecuali sebagian kecil dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya. Sehingga tidaklah ada seorang pun yang berilmu di jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya. Allah lah yang memberikan ilmunya, dan itu pun baru sebagian kecil, sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Illa bima syaa, kecuali ilmu yang Allah kehendaki untuk diberikan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Naam. Dan kursinya, kursi itu dijelaskan oleh para ulama adalah tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa taala, dan bukan merupakan makhluk terbesar kursi itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi itu besarnya menyamai as-samawat, langit-langit dan bumi. Baru kursinya. Dan ini bukan makhluk terbesar. Kursinya, naam, kursinya Allah Subhanahu wa taala as-samawati wal ardh, besarnya seperti langit-langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan besarnya arsy? Nah, sampai pernah dikatakan, faedah ini diberikan oleh ustazuna Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullah taala ketika mengajarkan al-aqidah at-tahawiyah. Dijelaskan sebuah faedah bahwasannya jarak tentang malaikat, para malaikat pemikul arsy, malaikat pemikul arsy, bukan arsy ya, malaikatnya, dan makhluk yang paling besar adalah arsy, itu jarak antara ujung bawah cuping telinganya ini dengan pundaknya segini ya, kalau kita ya segini, jaraknya antara bawah cuping telinga dengan pundaknya malaikat memikul arsy ini adalah ditempuh jarak 500 tahun perjalanan. Ini malaikatnya. Lalu sebagai seberapa besarnya pak malaikat tersebut? Kalau antara jarak antara cuping telinga dengan pundaknya sudah demikian besar, seberapa besarnya? Jangan dipikirkan pakai akal, tapi diimani ya. Gak tutup sudah, gak nyampe akal kita mau menelaah. Gak sampai. Lalu bagaimana dengan besarnya arsy? Lalu bagaimana dengan besarnya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala? Jangan dipikirkan pakai akal tapi diimani. Nah, wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Nah, ayat ini merupakan ayat yang demikian agung. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu taala, hadhil ayatul karimah, ini ayat yang merupakan ayat yang begitu mulia, merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, serta ayat yang paling afdol. Nah, karena tercakup di dalamnya berbagai perkara-perkara yang agung pula, serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karimah, sifat yang mulia. Falihadza kathratil ahaditsu fi targhibi fi qira'atiha. Oleh karena itu, begitu banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang hasungan, tentang motivasi, tentang dorongan untuk apa? Untuk membacanya. Naam, dijelaskan oleh Syekh Badr Abu Muhammad, naam, Ibnu Badr Al-Anazi, Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Anazi hafizahullahu taala, dalam sebuah artikelnya yang beliau jelaskan tentang fadl ayatul kursi, keutamaan tentang ayat Al-Kursi, naam, bahwasannya padanya itu terdapat penjelasan bahwasannya ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Wa anna laha lisanan wa syafatain tuqaddisani inda saqil arsy. Bahwasannya ayat kursi tersebut memiliki lisan serta memiliki kedua bibir, yang keduanya tersebut, lisan dan kedua bibir tadi, naam, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy. Dari sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, naam, radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, tahukah engkau wahai Abul Munzir, ayat apa di dalam Al-Quran yang bersamamu, yang telah engkau hafalkan, a'zam, yang paling mulia? Naam, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, maka aku katakan, kata Ubay bin Ka'ab, Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahuinya. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, diulangi lagi oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat apa di dalam Al-Qur'an yang bersamamu, yang telah engkau hafalkan, yang merupakan ayat yang begitu agung dalam Al-Qur'an? Qultu, maka kata Abul Munzir Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacalah ayat ini, ayat Al-Kursi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa lalu Ubay bin Ka'ab menyatakan, fadaraban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sadri, lalu Rasul sallallahu alaihi wa sallam menepuk dadaku seraya menyatakan, wallahu liyahnikal ilma Abul Munzir, semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu wahai Abul Munzir, karena telah tepat jawaban Abul Munzir Ubay bin Ka'ab. Ayat apa yang paling mulia? Kata Abul Munzir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa? Ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi. Ini adalah salah satu hadisnya yang menyatakan, yang menjelaskan tentang keutamaan, tingginya, yang merupakan ayat yang paling mulia. Nah, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain disebutkan, liyahnikal ilma Abul Munzir. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu. Semoga Allah membarokahi ilmumu wahai Abul Munzir. Naam, wallazi nafsi biyadihi, inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisanil malik inda saqil arsh. Naam, sungguh demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, wahai Abul Munzir, sesungguhnya ayat tersebut memiliki lisan, memiliki asyafatain, memiliki kedua bibir, yang lisan dan kedua bibir tersebut tuqaddisanil malik, mensucikan Allah Azza wa Jal, mensucikan Allah Jalla wa Ala, inda saqil arsh, di bawah naungan arsh, keduanya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut adalah ayat yang paling agung sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Naham. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan bahkan di hadis lain disebutkan bahwasannya pada ayat kursi tersebut terdapat dua nama agung Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata Syekh Badr rahimahullah hafizahullah taala, bab ma ruya anna ayatal kursi fiha ismullahil a'zam. Bab bahwasannya diriwayatkan bahwasannya ayat kursi tersebut di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Disebutkan oleh beliau sebuah hadis dari sahabiah Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau Asma berkata, sami'tu Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yaqul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fi hatainil ayatain, pada kedua ayat ini. Apa kedua ayat tersebut dibaca? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat kursi. Kemudian ayat yang berikutnya, wa alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, permulaan dari surat Al-Baqarah. Naam, kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna fihima ismullahil a'zam, pada keduanya, kedua ayat tadi disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-a'zam, yang paling mulia. Yani apa? Al-hayyu al-qayyum. Nama Allah Subhanahu wa taala al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Naam, tidak membutuhkan makhluknya untuk berdiri. Serta Allah Subhanahu wa taala yang memberdirikan makhluk yang ada ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengadakannya. Tidak ada makhluk pun yang dimintai bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengadakannya, di dalam menciptakannya. Termasuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa capek. Bahkan di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak tersentuh sedikit pun sinah, rasa ngantuk, mukaddimah dari apa? Tidur. Wala naum, ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Mukaddimahnya ngantuk aja tidak, mukaddimahnya apa? Tidur. Nah, orang tidur biasanya apa? Terhampiri rasa ngantuk. Nah, entah itu ngantuk di rumah ataukah ngantuk di majelis. Nah, tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh sedikit pun dengan yang namanya ngantuk, tidak pula tersentuh dengan yang namanya tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap saat tidak pernah libur, tidak pernah rehat dari yang namanya apa? Dari yang namanya mengurusi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kullu yaumin huwa fi syan, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari huwa fi syan, Dia Allah Subhanahu wa taala selalu dalam urusan terus mengurusi hamba-hambanya. Naam. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala begitu agung. Dan tidak ada yang berbuat demikian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka punya hak mana makhluk selain Allah Subhanahu wa taala untuk diibadai? Punya hak apa makhluk selain Allah untuk dijadikan sekutu bagi Allah, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Makhluk yang lemah, makhluk yang tersifati dengan kelemahan, yang fakir, fuqara'u ilallah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, punya hak apa untuk diibadai? Punya hak apa untuk disembah? Punya hak apa untuk diberikan amalan ibadah kepadanya? Tidak ada lain yang berhak untuk mendapatkan itu semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah ada bayangan pada diri kita, wahai makhluk Allah Subhanahu wa taala, wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan Islamnya kita, kita telah memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa butuh kepada kita. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa, orang-orang Arab, Arab Badui tersebut, dengan mereka berislam, mereka telah memberikan anugerah, memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad. Kul, katakan wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum, keislaman kalian sama sekali tidak memberikan keuntungan sedikit pun pada diriku, wahai orang-orang Arab Badui, wahai orang-orang Arab, wahai sekalian umat manusia, keislaman kalian tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan anugerah hidayah yang begitu mahal, yang begitu mulia ini, yang kemuliaan dan mahalnya tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya sekalipun. Allah Subhanahu, kalau seumpamanya hidayah ini dibandingkan dengan dunia dan seisinya, disuruh milih hamba Allah Subhanahu wa taala, maka yang orang yang berakal, hamba Allah Subhanahu berakal, akan lebih milih hidayah. Karena dengan hidayah ini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di kehidupan dunia sementara dia merasakan bahagia, di kehidupan akhirat yang kehidupannya selama-lamanya kekal abadi, dia akan merasakan kebahagiaan dengan hidayah yang akan ia, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Dan dunia kebahagiaannya sementara, akan lenyap. Dan tidak ada satupun zat di dunia ini kecuali pasti akan mengalami yang namanya penuaan. Pasti akan mengalami yang namanya kerusakan, dan itu adalah sifat asli dan watak aslinya dunia. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Tayyib. Mau lanjut atau azan dulu? Dipotong azan dulu. Tayyib. Muadzin faddal. Naam. Kita lanjutkan. Naam, barakallahu fikum ya ikhwan. Maka dari itu, karena kita semuanya ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang patut, bukan kitalah patut, memang harus bagi kita semuanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah hakikat kita sebagai seorang manusia yang lemah dan membutuhkan Allah Azza wa Jal. Naam. Kita butuh untuk terus istiqamah di atas al-haq. Kita butuh untuk terus istiqamah di atas sunnah. Kita butuh terus untuk istiqamah di atas Islam. Naam. Maka dari itu, talabul ilmi salah satu cara yang bisa membuat seorang hamba ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala tentunya istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas sunnah. Naam. Bahkan ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, ayat kursi ini merupakan ayat yang menjadi zikir harian Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsirnya, wa ja'alaha wirdan lil insa fi awqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dan Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan ayat tersebut sebagai wiridnya di sepanjang waktunya. Subahan wa masaan, zikir pagi dan petang, wa inda naumihi, dan ketika ia hendak tidur, wa adbar salawat, setiap kali usai melaksanakan salat. Naam. Dan sekian banyak keutamaan ayat kursi. Bahkan sampaikan oleh Syekh Badr hafizahullah taala sebuah faidah dari Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, beliau menyatakan, balaghani an syaikhina Abil Abbas Ibn Taimiyah annahu qala ma taraktuha akiba kulli salatin. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai kabar kepadaku dari syekh kami, dari guru kami yang mulia Abul Abbas. Kalau disebut Abul Abbas berarti yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah, bahwasannya beliau Ibnu Taimiyah berkata, "Ma taraktuha akiba kulli salatin." Aku tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya setiap kali seusai salat. Setiap kali beliau seusai salat selalu membacanya. Naam, dan ini pun disyariatkan oleh Rasul, diajarkan kita. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membacanya setiap kali usai salat. Naam. Dan bahkan inilah sunnahnya para ulama kita. Sehingga ini pun menjadi pengingat bagi kita semuanya terhadap sebuah faidah yang disampaikan oleh Syekh Abu Usamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, yang beliau sampaikan pada daurah kira-kira tahun 2009, 6 tahun yang lalu ya. Nah, beliau menyampaikan di daurah tersebut bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika selesai salat fajar, naam, didatangi oleh beberapa orang muridnya. Ini cerita secara makna. Didatangi oleh beberapa orang muridnya. Wahai Syekhul Islam, kenapa engkau setiap pagi selesai zikir sholat yang umumnya, kenapa mulutnya kamu selalu komat-kamit? Selalu baca zikir ini dan itu, ayat kursi, mu'awidzatain, zikir-zikir lainnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya bunai, wahai anakku, ini adalah sarapanku. Kalau ana enggak sarapan sekarang, nanti siang ana bisa pingsan. Siang nanti ana bisa pingsan. Sarapannya adalah zikir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa sarapannya? Kahwa ya. Kahwa sama roti. Bi khilafan ba'idan. Naam, aina nahnu min haula ila imma. Perbedaan begitu jauh antara kita dengan mereka, dengan para ulama una. Sehingga waktu itu ketika kita teringat daurah di tahun 2009 tersebut, Syekh Abdul Al-Bukhari ini baru datang. Kemudian ketika daurah tersebut, daurah Asatidzah itu, beliau adalah masyaikh yang pertama kali datang. Di antara masyaikh yang lainnya. Beliau yang datang, datang malam, paginya ngimami sholat subuh. Sudah ngimami sholat subuh, setelah usai sholat subuh, beliau zikir sholat. Yang namanya ikhwan, dengan kedatangan Syekh Abdul Al-Bukhari dan para asatidzah itu semangat sekali. Semangat sekali dengan kedatangan beliau. Sehingga buru-buru setelah zikir tersebut sudah dipercepat zikirnya, buru-buru mereka apa? Nata meja. Nata mik dan segala macam ditata. Melihat demikian Syekh langsung ya sudah, karena sudah terlanjur ditata, beliaunya naik ke meja. Baik, kemudian sudah membuka majelisnya. Lalu kemudian beliau menyampaikan, mengatakan anak ingin menyampaikan beberapa hal kepada antum sekalian. Yang pertama, Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala kirim salam buat antum semuanya. Yang kedua, ya ikhwan, na'am, jangan lupakan doa zikir pagi dan petang. Wa hadza da'bu ulama'ina. Ini adalah kebiasaannya para ulama kita. Ha'ula, para ulama mengerti kadar dirinya bahwa seni dirinya adalah manusia biasa. Naam. Sehingga setiap pagi dan petang mereka terus membaca zikir ini, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pernah dinasihati seorang ikhwan. Ya, benar juga nasihatnya ini. Seorang itu terbilang nekat. Nekat itu berani tapi serampangan, ya. Beda kalau berani tapi perhitungan. Nekat ketika melalui hari-harinya tanpa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bagi kita semua tidak meninggalkan doa zikir pagi dan petang. Dan di antaranya adalah ayat kursi. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, kalau antum menginginkan dars, na'am, ini fadilah. Zikir dari pagi dan petang juga fadilah. Na'am. Kalau keduanya bisa dijamak, bisa dikumpulkan sekaligus, maka akan mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Kalau memang bisa, kenapa harus pilih salah satu? Majelis ilmu, terus zikir pagi dan petang ditinggalkan. Lah. Sisakan waktu paling tidaknya setiap ba'da subuh dan ba'da asar, 15 menit setelah antum zikir sholat. Untuk apa baca doa zikir pagi dan petang? Kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala membuat faedah tersebut benar-benar terus terngiang di benak. Syekh langsung mengingatkan di awal majelisnya. Berarti beliau itu gak pernah meninggalkan hal ini. Nah. Beliau hafizahullah ta'ala demikian. Sampai di muhadharah umum di Bantul juga demikian. Diingatkan hal ini. Sambil membawakan riwayat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Naam. Dapat faedah dari Syekh Badar, teringat akhirnya dengan faedahnya Syekh Bukhari dulu. Masya Allah. Syekh Abdullah Bukhari. Hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dari berbagai kejelekan dan fitnah. Serta mengistiqomahkan kita semuanya di atas sunnah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau antum semuanya kepingin mengumpulkan dua keutamaan ini, lebih baik daripada harus meninggalkan salah satunya. Menuntut ilmu itu fadilah, membaca zikir pagi dan petang juga fadilah. Nah, kalau antum, kalau anda sekalian wahai salafiyun membacanya setelah matahari terbit, sungguh qad qara'ta bi ghairi waqtiha. Engkau telah membacanya tidak pada tempatnya. Engkau telah membaca tidak pada tempatnya. Nah, itu tadi bimbingan dari beliau. Kasih waktu paling tidaknya 15 menit lah setelah sholat, setelah zikir, untuk baca. Naam. Di dalamnya ada ayat kursi. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Ada ayat kursi. Naam. Barang siapa yang baca ayat kursi sebelum ia tidur, bahkan disebutkan bahwasanya ayat kursi ini ketika dibaca sebelum tidur atau dibaca pada zikir dan petang, itu sudah menjadi ruqyah bagi dirinya. Hah? Sudah menjadi ruqyah bagi dirinya. Gak perlu panggil penghafal Al-Quran. Ya anta hafidhul Quran ta'al. Ruqyah ana. Gak perlu. Sudah. Ada ayat kursi. Kita bisa baca sendiri. Khalas hafalkan. Baca. Amalkan setiap hari. Pagi, petang, pada subuh, pada asar. Sebelum tidur juga demikian. Sudah menjadi ruqyah bagi diri kita sendiri. Naam, bahwasannya yang membacanya sebelum tidur lan yanzul 'alaihi minallahi hafiz. Tidak akan pernah berpaling penjagaan Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa la yuqarribu syaitan hatta yusbih. Dan tidak akan didekati oleh syaitan sekalipun sampai ia memasuki waktu subuh, petang, subuh hari. Naam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdz zakat Ramadan. Rasul alaihi salatu wasallam memberikan amanah kepada saya untuk menjaga zakat fitrah, zakat Ramadan. Fa'atani atin, maka ada seseorang datang kepadaku. Faja'ala yahthu min at-ta'am. Wa qala, lalu kemudian orang ini datang kepadaku dan berkata, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarkanlah aku mengajari engkau sesuatu yang dengan sesuatu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dengannya kepadamu. Naam. Qultu ma huwa? Maka Abu Hurairah pun semangat, karena semangatnya Abu Hurairah adalah sahabat yang semangat menuntut ilmu, semangat menghafalkan hadis. Naam. Ma huwa? Apa itu yang mau kau ajarkan kepadaku? Qala, maka orang ini berkata, "Idza awaita ila firasyik." Naam, faqra ayatal kursi. Kalau engkau sudah mau berangkat ke pebaringanmu, keranjangnya kamu mau tidur, tidur malam. Naam. Faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Bacalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ayat tersebut selesai. Naam. Fa innaka lan yazala 'alaika min Allahi hafizun. Maka sesungguhnya akan terus senantiasa ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa la yuqarribannaka syaitanun. Dan engkau sungguh tidak akan pernah bisa didekati oleh syaitan hatta tusbih, sampai engkau memasuki waktu pagi hari. Fa khalaitu sabilahu, maka aku pun melepaskannya. Karena ini orang ini mau mencuri harta zakat fitrah tadi yang dijaga oleh Abu Hurairah. Sudah ditangkap, dikatakan kepada Abu Hurairah demikian, mau kamu aku ajari sesuatu. Abu Hurairah langsung tertarik, mau ajari apa kamu? Diajari demikian. Naam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, naam, ama innahu qad sadaqa wa huwa kadzub. Adapun dia wahai Abu Hurairah, orang yang datang kepadamu tersebut, sadaqa wa huwa kadzub, dia berkata benar dalam keadaan dia itu adalah seorang pendusta. Dia pendusta, senantiasa berbuat dusta. Tapi ketika ia ngomong seperti ini, ia benar. Omongannya benar. Naam. Ta'lam man tukhatibu mundu thalath layalin ya Abu Hurairah? Tahu kamu wahai Abu Hurairah, siapa orang yang selama ini mendatangi mengajak kamu bicara selama 3 hari ini? Tahu kamu wahai Hurairah? Qala la. Maka aku katakan, enggak ya Rasul, aku enggak mengetahuinya. Qala dzaka syaitan. Itu adalah syaitan wahai Abu Hurairah. Yang datang kepada kamu itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia ketika itu berkata benar dalam keadaan dia adalah seorang pendusta. Ya, pendusta ya. Tapi katanya omongannya benar. Tapi yang namanya benar, namanya kebenaran. Datang dari siapapun kita terima. Datang dari kepada siapapun kita terima. Karena namanya hakikatnya al-haq, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibenarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu pula salah satu keutamaannya, man qara ayatal kursi fi baitin lan yuqarribahu syaitan wala ghairuh. Barang siapa yang membacanya di rumah, maka dia tidak akan didekati oleh syaitan, naam, sekalipun ataupun selain syaitan. Naam. Dahulu sebuah ada artikel yang pernah anda dapati dari Syekh Khalid bin Dhafi' Al-Dhafiri hafizahullah taala tentang apa penjagaan terhadap anak-anak. Salah satu yang beliau ajarkan untuk menjaga anak-anak itu apa? Ayat kursi ini. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di rumah. Dan diantaranya adalah ayat kursi. Ini merupakan salah satu penjagaan kita terhadap rumah kita. Dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Nah. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anal ghaul qalat, ada sebuah syaitan datang kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ia berkata kepada Abu Ayyub, "Inni dzakiratun laka syai'an ayatul kursi." Kata si syaitan ini ngomong kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Setan lo ini. Ngomong dia kepada Abu Ayyub, seorang sahabat Al-Ansari. Aku ini adalah seorang yang mengingatkan engkau kepada sesuatu, yaitu ayat kursi. Iqra'ha fi baitik, bacalah ayat tersebut di rumahmu. Fala yuqarribuka syaitanun wala ghairuh, dan rumahmu tidak akan didekati oleh syaitan ataupun yang selainnya. Nah, fa akhbarana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima qalat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan persis seperti apa yang diucapkan oleh syaitan tadi. Naam. Dan Rasul seraya berkata, "Shadaqat wa hiya kadzub." Setan tersebut telah berkata benar walaupun dia adalah seorang pendusta. Tapi ingat, jangan gampang-gampang menerima perkataan sang pendusta. Ini memang pendusta syaitan tadi, tapi dibenarkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Dibenarkan oleh Rasul alaihi salam. Siapa yang membenarkan? Rasul. Dan yang keluar dari sana Rasul adalah wahyu. Nah, karena apa? Karena mencocoki wahyu. Maka diterima. Karena itu adalah al-haq. Shadaqah. Dia telah berkata benar. Wahya kadzub, dalam keadaan dia seorang pendusta. Jadi masih ada kemungkinan ya, seorang pendusta berkata benar. Masih ada kemungkinan. Tapi jangan gampang-gampang menerima ya. Jangan gampang-gampang menerima. Diseleksi dulu. Di cross-check dulu. Jangan buru-buru disebarkan. Jangan buru-buru ditampilkan ke sana kemari. Disebarkan via WhatsApp, Twitter, segala macam. Wah, akhirnya tersebar luas ke sana kemari. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Keutamaannya yang lain, man qara ayatul kursi ba'da kulli salatin fahuwa fi dhimmatillahi hatta salatil ukhra. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap seusai salat al-mafrudah, setiap salat lima waktu, na'am, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia terus senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, hatta salatil ukhra, sampai ia memasuki salat yang berikutnya. Salat maghrib ia baca ayat kursi. Nah, sampai masuk waktu isya dia salat lagi. Kemudian setelah salat isya dia baca ayat kursi lagi. Terus dikasih perlindungan sampai ia masuk waktu subuh. Belum ayat kursi yang ia baca ketika ia menjelang tidurnya di malam itu. Nah, dia baca ketika waktu subuh lagi, dapat perlindungan sampai terus memasuki waktu zuhur, panjang waktunya. Waktu zuhur dia baca lagi, terus dapat perlindungan sampai sholat asar. Sholat, sehingga dia tidak pernah lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ayat kursi. Namun bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak agung sehingga tidak perlu dibaca. Enggak. Yang lainnya, ayat-ayat yang lain tetap harus dibaca juga, dipelajari, ditadaburi. Nah, karena itu adalah kalamullah. Kalamullah ghairu makhluk. Kalam Allah dan bukan makhluk. Maka harus dipelajari. Sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita terus mempelajari Al-Quran. Berusaha untuk mengamalkannya. Serta mengajarkannya kepada keluarga kita. Dan orang-orang terdekat kita. Dan kepada kaum muslimin yang lainnya. Taib, mudah-mudahan beberapa faedah yang kita sampaikan ini bermanfaat. Berguna bagi kita semuanya. Menambah keimanan kita. Menambah ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi timbangan amal kita kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf atas keterlambatan. Na'am barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.